Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. عاذر الله واياكم يا ناس. اخواتي في الدين رحمه الله واخواتنا في الله, InsyaAllah ta'ala kita akan ayat yang menggunakan dan kita pada surat kita, dan alhamdulillah kita sudah di tengah-tengah pembahasan dari usul yang sama berhabis dan hampir selesai. Oleh Syekh Muhammad sebelumnya kita sambil selesai, jangan sampai tidak tahu pengarangnya siapa. Siapa pengarangnya Tuhan? Raden Tuhan. Saya mengatakan dengan Tuhan, orang mana dia? Orang aja. Nah, ini bagi kami, dari bagi kami, dari daerah lain. Dan nanti ini termasuk daerah Jad. Termasuk daerah Jad. Dan ini, Najib yang di sini, sudah sampai para ulama, bukanlah yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada lafaz hadis beliau min haitsu yasqa syaitan, dari sisi bahwa tanduknya syaitan itu akan muncul dari arah najis, bukan najis yang di hijaz tapi najis yang ada di Iraq, di Iraq. Jadi itu ada dua, najis yang ada di hijaz dan najis yang ada di Iraq. Adapun yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari lafaz beliau tadi, ketika beliau tidak memberikan doa bagaimana beliau mendoakan kepada Ahlul Yaman wa Syam, yang dimaksudkan najisnya Iraq. Min haitsu yasqa karena syaitan, dari sisi tanduk syaitan akan muncul dari sana, yakni di atau minggu dari mereka muncul ajaran berbagai kerusuhan, kericuhan, keributan dari kekacauan pada akhir dari akhir-akhir zaman. Dan kenyataannya begitu, sejak zamannya para sahabat Ridwan Muhammad ini, kalau itu namanya Irak, Irak sampai saat ini itu tempatnya keributan, tempatnya kerusuhan, terlebih khusus Kufah sama Basra. Itu dari dulu sudah sampai sekarang. Gak ada kekuatan itu. Sampai-sampai dikisahkan dalam beberapa kitab, termasuk kitab Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dan Bidayah wa Nihayah. Kebiasaan orang Irak, kalau ada gubernur baru, pemimpin baru, pertama kalinya imbas, pertama kali hari pertama jadi gubernur Irak naik imbas berkutbah, itu mesti dilempar. Saking jahatnya orang Irak. Tahu siapa gubernur yang pertama itu di sana? Satu nabi wakil atau berbohongan. Ingat hadis tentang beliau dipitnah oleh ahli Irak. Orang-orang Irak dipitnah, sholatnya tidak boleh, tidak khusus dalam sholat, dalam memberikan hukum tidak pernah adil dan seterusnya, sampai dilaporkan kepada khalifah Amir Mukminin Umar bin Khattab, yang ternyata tuduhan mereka tidak ada benar. Kemudian masih ingat juga kisahnya terbunuh yang Husain karena sebab siapa? Orang-orang Irak Rasulullah atau Ubay saja dia. Sampai saking seringnya yang namanya gubernur di sana dilempari suatu ketika sudah namanya orang zalim, sepertinya orang yang lebih zalim lagi. Orang jahat judulnya dengan orang yang lebih jahat. Kalau orang yang lebih jahat itu judulnya orang yang paling jahat. Ini kisahnya orang Irak yang mereka orang-orang jahat. Suatu ketika Allah pertemukan dengan orang yang jahat yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf. Ini sebelum saling kita. Al-Hajjaj bin Yusuf yang sampai digelari oleh para ulama dengan gelar julukan Al-Zalim. Hajjaj bin Yusuf Al-Zalim yang sangat berislam. Ketika Hajjaj Yusuf jadi gubernur Irak, dia itu biasanya kalau mana gubernur cuma bawa tongkat, namanya tongkat pengasuh. Kalau dia adalah seorang pemimpin, maka cuma Hajjaj bin Yusuf itu bawa pedang dia. Hari pertama naik mimbar khutbah di hadapan khalayak penduduk Irak yang sangat besar. Ini penduduk sudah siap bawa batu di tangannya masing-masing. Buat kerikil, siap melempar aja lah gubernur baru. Artinya apa? Artinya bahasa kita harus jadi pemimpin mungkin harus matang-matang. Ketika Hajjaj bin Yusuf naik mimbar itu sudah siap melempar. Hajjaj bin Yusuf ini tidak langsung memuji Allah, langsung memaki-maki pun berkirah. Ini lebih parah ya. Ya ahlal jirah, ini belum bismillah, belum apa. Langsung dimulai, ya ahlal jirah, ya ahlal susah, ya ahlal susah. Dijelek-jelekkan, terjelek-jelek. Wahai orang-orang fasik, orang-orang jirah, orang-orang sejahat. Habis, dijelek-jelek. Sampai orang yang sudah siap melempar, ini kerikilnya berjatuhan. Dan badan menjadi gemetar. Tidak jadi melempar, karena gemetar. Ini fungsinya tadi. Ternyata lebih parah dari kita. Sampai jatuh kerikilnya jatuh berjatuhan. Setelah itu Hajjaj itu mengatakan, dan kodalu wa ma syafa. Tadi sebelum saya berangkat ke tempat ini, saya lupa membawa tongkat. Dan sebagai gantinya, aku telah membawa pedang. Pedangnya langsung dikeluarkan, digunakan. Ini pemimpinnya ternyata lebih parah. Sampai-sampai waktu itu Hajjaj bin Yusuf punya hukum. Orang yang masih keluar di malam hari setelah sholat isya, hukumannya adalah penggal. Bayangkan, salah apa? Orang keluar belajar isya itu salahnya apa? Apa salahnya? Apa begitu? Tidak ada begitu kan? Barangkali pada saat dia mau buang hajat keluar, penting. Tapi waktu itu benar-benar diterapkan. Orang yang berani pada saat keluar malam hari, ini siap kehilangan kepalanya. Sehingga berapa banyak para ulama yang dibunuh oleh hajat itu? Al-Qawli. Bahkan orang-orang baik pun takut terbunuh, ikut dibunuh oleh Al-Hajjaj. Sebenarnya jauh sekali. Kembali ke permasalahan. Baik. Sehingga najis tadi maksud najis mana? Najis Irak, bukan najis ya. Qala Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi Al-Tamimi rahimahullah. Selanjutnya. Walakinna aktsarunna la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Mengetahui apa ini? Salah satunya dari apa tadi? Tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fa hum la yu'minun. Sungguh telah benar ucapan yang disampaikan kepada kebanyakan mereka, fa hum la yu'minun, dan mereka tidak mau mengimaninya, yakni wahyu risalah yang dibawa oleh Rasul. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ila al-awqan fa hum mukmahun. Sungguh kami telah jadikan di leher-leher mereka rantai ikatan. Fahiya ila al-awqan fa hum mukmahun. Dan rantai tersebut sampai di dagu mereka dalam keadaan mereka tersengaja. Bentuknya gimana? Rantai di leher sampai di dagu, wajahnya tersengaja. Bentuknya gimana? Maaf. Jadi bentuknya itu dibentuk pakai rantai. Kemudian tangannya ini diletakkan di dengkulnya juga di dekat seperti dekat. Nah, karena ini terangkat sehingga wajahnya tersengaja. Tanya. Baik. Kemudian di belakang. Maksudnya apa? Karena kerasnya hati mereka, sehingga mereka tidak bisa mengambil manfaat, tidak bisa mengambil petunjuk, tidak bisa mengambil kebenaran. Waj'alna min bayni aydihim sadda, wa min khalfihim sadda, dan kami jadikan keadaannya sudah seperti itu, parah, tersiksa, ditambah lagi. Dan kami jadikan di depan mereka itu hijab, pemilih. Hijabnya bukan dari kain, suatu yang keras, karena sabda. Wa min khalfihim sabda, dan di belakang mereka juga ada hijabnya. Sehingga benar-benar terkurung, sudah dirantai, sampai kepalanya tidak bisa nengok-nengok, ditambah lagi di depannya, di belakangnya, dicetik dengan sas. Fa'asyainahum farhum lalim sirun. Maka kami jadikan sampai mereka tidak sadar. Farhum lalim sirun, dan mereka tidak bisa melihat. Karena beratnya bisa tersebut. Wa sawa'un alaihim a'andatahum amlam tundir mu'layimim. Dan sama saja engkau berikan peringatan kepada mereka, ataukah tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Karena keadaannya sudah seperti itu. Sudah tidak bisa lagi menerima kebaikan. Sudah seperti batu hati. Sudah keras. Barakallahu fiikum. Innama tunziru man tabi'a dzikra wa khasyya rahmanan bil ghaib. Engkau hanya bisa memberikan peringatan kepada orang yang mengikuti azikr, mengikuti wahyu, orang yang tunduk kepada syariat, wa khasyya rahman bil ghaib, dan dia takut kepada Allah Subhanahu dengan sebab mengerti, mengimani perkara ghaib. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab tadi mengimani perkara yang baik. Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. maka berikanlah kabar gembira kepadanya dengan ampunan dan pahala yang amat mulia. Berarti ini ada dua jenis orang. Orang yang hajinya kaku, yang tidak bisa mahrim atau injuk. Dan jenis yang kedua adalah orang yang barakallahu fikum, takut kepada Allah Subhanahu, dan dia juga tunduk kepada aturannya, sehingga Allah Subhanahu memberikan pahala yang besar untuknya. Ini kira-kira ayat ini. Kira-kira kira-kira ini maknanya, apakah syariat ini khusus diperuntukkan untuk perorangan atau untuk seluruh manusia? Apa jawabannya Pak Fairman? Untuk perorangan, yang pokoknya yang sudah punya gelar wali yang boleh belajar, kalau bukan tidak boleh. Apa seluruh kita? Nah, jadi ayat tadi yang menjelaskan ini, jadi orang yang jahat, yang hatinya kayak batu dan seterusnya, ini tidak bisa menerima petunjuk, ya kan? Jadi yang kedua adalah orang yang barakallahu fikum, yang dia takut kepada Allah Subhanahu dan dia menerima petunjuk, sehingga Allah ganti dengan pahala yang besar dan ampunan. Nah, sekarang ayat ini, pertanyaannya, ayat ini, apakah untuk kita semua? Untuk kita semua atau untuk perorangan di antara kita, yang lainnya enggak? Untuk kita semua. Dan banyak ayat yang akan kita dapatkan semakna dengan ayat ini dalam Al-Qur'an. Paham? Sedangkan syubhat syaitan yang kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu apa? Bahwa Al-Qur'an ini dan sunnah ini hanya boleh dipelajari oleh orang-orang yang mustahil telah, yang dia tidak pernah keliru, yang harus sifatnya ini dan itu, yang kalau sifat-sifat ini diletakkan kepada Abu Bakar dan Umar bin Khattab, ini saja tidak masuk kriteria. Terus siapa yang mau belajar? Kan begitu. Berarti sama saja mengatakan bahwa syariat ini khusus boleh dipelajari oleh siapa? Oleh Nabi saja. Kalau kita tidak boleh belajar, kenapa? Ya karena kita banyak orang yang banyak dosa. Masa orang banyak dosa membuka Al-Quran? Al-Quran itu sulit, berat. Hanya boleh dipelajari oleh orang yang sifatnya ini dan itu. Tidak semua orang boleh. Terus mau dikemarakan ayat ini. Syubhatnya siapa yang kita jelaskan kepada pertemuan yang telah lakukan? Ya? Baik. Di sana ada penjelasan dari Syekh Abu Sa'id Rahimahullah akan kita baca dalam pertemuan kali ini. Al-Ijtihad, yang namanya Ijtihad secara bahasa, adalah Badrul Juhdi li idraki amrin syafi'. Yaitu mengerahkan Al-Jurud, mengerahkan apa namanya daya dan upaya untuk bisa memahami perkara yang sulit secara bahasa. Mengerahkan daya dan upaya untuk memahami perkara yang sulit. Adapun secara syariat, secara istilah, Badrul Juhdi li idraki hukmin syar'i, mengerahkan daya dan upaya untuk memahami hukum-hukum syar'i. Ini secara istilah, mengerahkan daya dan upaya untuk memahami hukum-hukum syar'i. Wal ijtihad, dan ijtihad lagu syurutun, ada syarat-syarat. Tidak semua orang. Baik. Syarat yang pertama dijelaskan oleh beliau. An ya'lama minal adillati syar'iyyah ma yahtaji ilayhi fi ijtihadi ka ayatil ahkami wa haditsiha. Harus mengetahui dalil-dalil syar'i yang dibutuhkan dalam ijtihadnya. Yang dibutuhkan dalam ijtihadnya. Seperti ayat-ayat hukum dan hadis-hadisnya. seperti ayat-ayat hukum dan hadis-hadisnya. Ini yang pertama, kalau mau singkatnya dalam kurung, ngerti dalil-dalilnya. Syarat yang kedua, an-ya'ifa ma yata'allaku bisihhatil hadis wa dha'fihi. Harus mengerti perkara yang berkaitan dengan hadisnya itu dhaif atau sahih. Sahih atau dhaif. Harus mengerti perkara yang berkaitan dengan sahihnya hadis atau dhaif. Kama arifatil isnadi wa rijalihi wa ghairi dzalik. Misal mengetahui sanad hadis dan periwayatnya, atau yang semisal sanad hadis dan periwayatnya, atau yang semisal. Syarat yang kedua, gampangnya ngerti hadis. Gampangnya sih. Kalau menghafalkan, mungkin menghafalkan kepanjangan mulut. Yang pertama tadi ngerti dalil, yang kedua ngerti hadis, maksudnya hadis nasal yang berbagai. Yang ketiga, an ya'rifan nasikha wal mansukha. Harus mengerti tentang nasikh wal mansukh. Nasikh wal mansukh, maknanya nasikh wal mansukh, baru mau dikasih NB pada bintang. Oh, itu maknanya nasikh itu yang menghapuskan. Kalau mansukh yang dihapuskan. Nasikh yang menghapus, kalau yang mansukh yang dihapus. Ya mungkin bingung kan? Menghapus, dihapus itu apa? Nah, ayat lagi. Maksudnya nasikh di sini adalah ayat atau hadis yang menghapus ayat dan hadis yang sebelumnya. Ayat atau hadis yang menghapus ayat atau hadis yang sebelumnya. Paham ya? Karena terkadang kita ada ayat itu sudah tidak berlaku lagi, tidak dipakai. Kenapa? Karena ada ayat yang lain yang menghapuskan ayat ini. Ini belajar di usul tafsir. Ya, kilat saja di sana. Barakallahu fikum, ada ayat yang barakallahu fikum ada dalam Al-Qur'an, tidak dihapus lafaznya. Lafaznya tidak dihapus, tapi hukumnya sudah dihapus dengan ayat yang lain. Terkadang ada ayat yang dihapus lafaznya, tidak ada dalam Al-Qur'an, tapi maknanya belum dihapus. Tapi yang tanya contohnya, soalnya saya lupa. Itu ada dalam pelajaran untuk tadi. Kalau ini tadi cuma gambar. Kita kembali ke syarat yang ketiga. Dia mengetahui nasikh wal mansukh. Wa mawaqi al-ijma' dan tempat-tempat ijma'. Perkara-perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Nasi wal mansukh sampai ijma. Hatta la yahkuma bimansukhin, sehingga dia tidak berhukum dengan sesuatu yang mansukh, yang sudah dihapuskan. Sudah mantap-mantap. Ini jelas dalilnya. Ternyata dalilnya apa? Mansukh. Sudah dihapuskan. Oh, jawabannya ini sudah mansukh, Pak. Sudah dipakai lagi. Atau menyelisih ijma. Nah, ada ijma ulama begini. Dia bikin pendapat baru. Enggak, yang benar seperti ini. Ternyata jawabannya apa? Dibantah, oh ini menyelisih ijma. Tidak ada seorang ulama pun yang pendapatnya seperti Anda. Ini pendapat nyeleneh. Ini bikin tempalan baru ya. Itu syarat yang ketiga, paham ya? Ada yang belum paham? Angkat tangan. Angkat tangannya satu aja lagi. Yang keempat, syarat yang keempat, أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم. Dia mengerti dalil, yang berbeda penghukumannya, pokoknya ditulis dulu nanti perkataannya ya, yang berbeda penghukumannya. Misalnya minta izin berkaitan dengan pengkhususan. Kadang ada ayat yang umum, hukum secara umum begini. Kemudian disebutkan kecuali khusus ini. Kalau ini misalnya tadi hukumnya enggak boleh secara umum. Kemudian dilihat permasalahannya kecuali ini, kalau ini boleh khusus. Tafsir. Sehingga jangan dia kemudian memutarakan. Ini harus tahu dia orang seperti ini, orang yang mustahil. Awakan izin atau pengecualian antara umum dan khusus, atau pengecualian takyif atau pengecualian awakni atau yang semisal hatta layak kunal bimayukali sudari, sehingga dia tidak terhukum dengan hukum yang menyelisih. Harus tahu bagi yang mau berijtihad. Paham ya? Baik. Biasanya Ustaz itu kalau bertanya dijawab sendiri. Tanya ada yang karena gak ada yang jawab sendiri. Insyaallah paham. Paham ya? Insyaallah paham. Jawab sendiri. Karena gak ada yang jawab, jawab sendiri aja. Yang kelima, syarat yang kelima, anda ibadilah lugawi wa usulil fikhi, harus mengerti bahasa, jangan terjemahkannya ngawur, nanti kaki diterjemahkan tangan kan repot. Harus mengerti bahasa wa usulil fikhi, dan usul landasan ilmu fikhi. Ma yata'allaqu bi ilalatil alfaz, yang berkaitan dengan pendalilan lafaz. Terkadang kita itu membahas suatu perkara, ini berbeda karena memahami lafaznya beda. Baik, memahami lafaznya berbeda. Terkadang begini. Kal'an wal khas, seperti umum dan yang khusus. Wal mutlak wal muqayyad, yang mutlak dan yang dikecualikan. Wal mujmal wal mubayyan, kemudian antara yang global dan yang rinci. Terkadang berbeda, bukan terkadang, sering sekali. Wa nahwi dzalik, atau yang semisal liyahkuma bima taqtadihi tilka tilawat, sehingga dia berukur dengan pendalilan yang benar. Ini rada gampang ya. Jangan sampai kemudian kita melihat satu hadis baru membaca satu hadis. Misalnya sih. Misalnya dia baca hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenci bekas hijab. Di antara pekerjaan yang tidak disenangi adalah bekas. Setelah dia baca hadis, wah ini berat. Jamaah itu nggak boleh makruh itu, jangan sampai seperti itu. Nah, terkadang memang begitu. Terkadang soalnya kebetulan bahwa itu ada ekor yang cerita, dia dilarang sama ekor yang lain terbuka. Karena nggak boleh terbuka itu, bukan itu nggak boleh. Kenapa? Karena disebutkan ada dalilnya. Saya pun sudah berakar sampai ditulis. Dalilnya bahwa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa yang buka itu pekerjaan yang tidak disukai. Ini berarti ya, tidak boleh pun buka buka ini. Kejadiannya baik kok, sampai ngeyel. Kasihan sekali, hingga tadi sudah anak muda di pada minggu. Dua-duanya suruh datang ke tempat ustaz pulang, sudah datang ke tempat ustaz pulang main sama ustaz dari pada minggu. Nah, kemudian memahami sendiri-sendiri. Kenapa? Karena dia tidak perhatikan dalil yang lain tentang hijab, berapa banyak hadis dalam Sahih Muslim atau Sahih Bukhari dari Al-Bara' bin Azib, dari Anas bin Malik, dari Asma bintu Umayyah dan yang lainnya, sahabat yang lain tentang bekam yang disyariatkan termasuk Ibnu Nabawi. Ini begini, memahami hadis sendirian jadi mustahil. Paham ya? Syarat yang kedua, an yakuna indahu qudratun. Dia harus punya kemampuan. Dia tamatkan biha min istimbatil ahkam. Yang dia sudah mapan, dia punya kemampuan. Yang dia sudah mapan dalam pengambilan dari atau pengambilan hukum dari dalil. Pengambilan hukum dari dalil. Terkadang ada satu dalil, diartikan tak menaik. Hadisnya benar, sahih, tapi bukan pada tempatnya. Kenapa? Karena dia mengambil hukum seenaknya sendiri, tidak mau mengambil penjelasan dari para ulama. Seperti yang paling sering tentang isbat, hadis tentang isbat, ya kan, tentang kalimat kuyalah orang-orang yang mengumumkan isbat dilarang kalau kita sanggup, kalau tidak sanggup ya dilarang. Baik. Dan saya tidak sombong, saya makanya tidak sombong, sehingga insya Allah ini diperbolehkan. Kalau dibuka kitab ulama barakallahu fikum rahimahullah, tidak dijelaskan seperti ini. Baik. Kalau sudah ditukupinya Abu Bakar Siddiq isbal, ada hadisnya. Baik, Bukhari Muslim ataupun ada. Sebenarnya Abu Bakar Siddiq isbal, tapi isbalnya itu karena tidak dengan sengaja, sehingga memunculkan lafaz sayyid Puyala tadi. Abu Bakar Siddiq kebetulan badan dia itu yang kering, kurus, ya. Sehingga kalau pakai sarung itu sering melorot. Ketika mendengar hadis ini, beliau khawatir, takut sekali kalau termasuk dalam larangan Nabi Muhammad Alaihi Wasallam, sehingga beliau datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan kejadian. Saya kalau pakai sarung turun terus, maka Nabi Muhammad Alaihi Wasallam menjelaskan, tapi laksa yang bukan termasuk disebutkan, bukan seperti itu. Kenapa? Karena malasnya ada. Memang beliau berusaha menaikkan terus, turun lagi, dinaikkan lagi, turun lagi. Yang namanya orang fit, lurus, sehingga terkadang barakallahu fikum suka melorot-melorot. Ini tidak boleh memahami temanya sendiri. Paham ya? Harus dengan pendalilan yang dibawakan oleh para ulama. Ada 6 syarat bagi mustahil. Ada ditanyakan dari 6 syarat ini. Paham ya? Insya Allah kan jawab ini. Kemudian barakallahu fikum. Nanti kalau ada yang ketinggalan kita dengarkan rekaman. Ada rekaman. Yang rekaman. Ini beda kita sama ulama tempo dulu ya, kok. Bahkan ulama sekarang beda kita sama para ulama. Kalau kita itu mengandalkan nyawa, SD, MP3 atau MP4, mungkin ada MP5, bahkan barangkali sekarang ada MP7, karena barangkali jadi besar kali. Sehingga apa yang diandalkan merekam, jadi anda. Sehingga yang pintar itu rekaman. Para ulama rahimahumullah, mereka hafalannya itu seperti rekaman. Tidak keliru-keliru. Saya tidak perlu dibolak-balik, tidak perlu dicetak di sini, langsung mengaji. Saya rahimahullah. Dengan sebab mereka, dia ilmu sampai ke sana kita. Bayangkan Imam Ahmad, beliau menghafalkan 1 juta hadis. 1 juta hadis, bukan 1 juta rupiah. Tabi' tahdi dengan sanadnya, dengan nama-nama orangnya yang tidak kebalik-balik. Kan kita terkadang dari pulang yang dia dari pulang bingung dia. Baik, beliau sudah dihafalkan urutan dari pulang. Kalau saya pulang ini dari mana? Bisa dijawab. Si pulang itu muridnya si pulang. Dia dulu lahir di kota ini, meninggal di kota ini, dia begini-begini begitu. Bisa dijelaskan nanti. Per orang. Atau Imam Bukhari, Imam Muslim, atau yang lainnya. Pakai hafalan. Kita bukan apa-apa. Allah. Selanjutkan. Wal-ijtihad dan ijtihad. Saya lupa kalau punya minuman. Tidak punya kan? Hal ini yang jelas bahwa soal mustahil itu harus mengerahkan daya dan upayanya untuk memahami al-haq. Sehingga dia berhukum dengan hukum yang jelas padanya. Yang kemudian dia tidak berhukum dengan hawa nafsunya. Pokoknya yang cocok sama saya ini, sehingga saya harus begini. Enggak. Dia harus jujur. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Ketika dia mengambil beberapa istinbat dari ayat atau hadis, dia benar-benar orang yang jujur. Oh ini dari yang saya tahu, ini. Oh yang benar seperti ini, sesuai dengan begini dan begitu. Jelas oleh para ulama ini bahwa saya hukumnya begini. Kalau dia bersiap, maka yang benar insya Allah. Ini dengan atau sesuai dengan apa yang telah dia bahas. Tidak kemudian nyocokkan dengan apa yang ada dalam hatinya. Dengan hawa nafsunya. Karena terkadang seseorang, oh, kalau begini dia. Gak perlu kalau begini. Milik yang ini aja. Ya kebetulan ada ulama juga. Dia fantasi. Gak boleh begini. Namanya bukan orang yang jujur dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu. Dan kalau sudah dia mengerahkan daya dan upayanya, fa'in asaba falahu ajran. Kalau dia benar, sesuai, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama, falahu ajrun, dia mendapatkan pahala ala ijtihadihi, atas ijtihadnya. Pahala yang kedua, ala iqabatil haq, karena benar ijtihadnya. Yang pertama, karena dia sudah berijtihad, dapat pahala. Yang kedua, karena ijtihadnya benar. Fa'in akhfa, tapi kalau keliru, falahu ajrun wahid, dia dapat satu pahala. Pahala atas apa? Atas ijtihadnya. Kalau dia keliru dapat satu pahala. Walqata'u, bagaimana dengan kesalahannya? Kesalahannya al-maghfuru lahu, insyaAllah ta'ala. Allah akan ampuni selama dia jujur bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan dalam hadis yang datang dari Ahmad bin Hafir Khalid Muslim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika hakam hakim fasad, apabila seorang hakim dia telah menghukumi sesuatu dan dia telah berijtihad, summa asaba falahu ajran, dan hukumnya itu benar, cocok, falahu ajran, dia mendapatkan dua pahala. Wa in akhtha, dan kalau keliru, falahu ajrun wahid, maka baginya satu pahala. Ada kita ya, sampai sini. Sekarang permasalahannya. Kalau misalnya setelah dia mumet beristihad tadi. Mumet beristihad, takut. Kemudian, dia tidak mendapatkan jawaban. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah at-tawakkul. Berarti dia tidak memaksakan diri. Dia telah tidak bisa. Jangan memaksakan yang kalau dia sudah ada. Tidak bisa. Tidak boleh. dia harus tawakkal, berhenti. Baik, dan tidak memilih. Terus, kalau tidak memilih, terus gimana? Maka, jaza at-taklif hinaizin. Kalau sudah keadaannya seperti itu, dibolehkan bagi dia untuk taklif. Untuk taklif kepada para ulama yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kalian kepada ahli ilmu kalau kalian tidak mengetahui. Ini mana ya, Pak? Dia tidak tahu karena dari tangan hukumnya, sehingga dia bertanya kepada ahli ilmu yang lain lalu mendapatkan jawabannya. Dibolehkan taklif. Lidharurah, karena darurat dia tidak tahu hukumnya. Oleh karena Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyatakan inna taklif dari manzilati aklil maisah. Sesungguhnya taklif itu seperti orang yang makan bangkai. Fa'idha sata'a an yastakhrija dalila bi nafsihi fala yahilla lahu taklif. Kalau dia mampu mengeluarkan dalil, mengeluarkan hukum dari dalil, maka tidak boleh baginya taklif. Taklif seperti makan bangkai. Kalau dia mampu berdalil, artinya seorang mustari dengan salah-salah tadi, maka tidak boleh taklif. Maknanya seperti makan bangkai, lah. Jadi orang yang tidak ada makanan lain, bingung mau tidak makan mati. Terus mau makan adanya bangkai. Bangkai yang bayangkan yang busuk ya. Yang bayangkan yang busuk. Kenapa? Karena al-maisah dalam bahasa Arab yang ikulu setiap dari sembelihan, yang dari sembelihan yang tidak diharapkan untuk kita. Yang tidak diharapkan untuk kita. Atau hewan yang mati tanpa penyembelihan yang sah. Misalnya ya, ada seekor anjing. Ada seekor anjing disembelih dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sembelih. Nyaik. Mati. Sembelih. Apa ini haram? Tidak haram. Terus dihukumnya apa? Dihukumi maisah. Dihukumi bangkai. Paham ya? Baik. Meskipun mau disembelih dengan nama Allah 100 kali, tetap kalau sudah mati dihukumi bangkai maisah. Demikian pula binatang yang halal, tapi tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Meskipun baru mati, ada ayam lari, ditabrak tenggel sama obor, tak mati dia. Baru mati masih hangat, daging. Kalau dipegang itu masih hangat, maka halal dan haram. Terus dihukumi apa? Maisah, dihukumi bangkai. Dihukumi bangkai dan tidak boleh dimakan. Barakallahu fiikum. Nah sekarang, tidak ada makanan lain. Kebetulan lewat gurun pasir, saya jalan kaki, tidak naik onta. Kalau naik onta, ada daun tanya yang bisa dimakan. Jalan kaki. Kalau tidak ada makanan, bekal habis. Tidak, selama ada anjing lewat, lalu naik. Kemudian dia makan. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Ada ayatnya kan? Saya main kepala ayat. Baik. Nah. Saya main kepala ayat. Depannya, kalau depannya saya lupa dari depan. Alhamdulillah, karena bolong itu diperbolehkan. Tapi kalau ada yang halal, boleh tidak? Tidak boleh. Haram. Demikian pula taklif. Taklif itu tidak boleh kecuali memang karena terpaksa dia dari tangan itu. Ya, kayak kita ini. Kita ini, misalnya cuma ikut kepada para ulama atas ahli zikir untuk datang. Kita mau nyari hukum sendiri malah keliru-keliru. Waktu itu dia pun masih mau diaji dan taklif itu ada dua keadaan. Awal keadaan yang pertama, ayatulan mukallidu amiyan la yastati'u ma'rifatal hukmi bi nafsihi. Orang yang taklif adalah orang yang anu, orang yang tidak paham apa. Yang tidak bisa mengeluarkan hukum sendiri. Yang tidak bisa mengeluarkan hukum sendiri. Fa'al bahu taklif, maka wajib baginya taklif. takdirnya tentunya kepada para ulama al-mustaqimin, ulama yang jelas. Sebagaimana firman Allah Taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli dzikri kalau kalian tidak mengetahui. Wa yuqaddid afdala man yajduru ilman wawaras. Dan dia takdir kepada orang yang dia dapatkan orang yang paling alim dan orang yang paling waras. Fa'idusa wa'idah wisnani khayar khayar bainahuma. Kalau dia dapatkan dua orang yang berbeda sama-sama, maka dia pilih salah satunya. Kalau kita enak di mana-mana, tidak banyak fatwa ulama, bingung ini masalah di mana, fatwa orang ini ada. Kan enak kita ini. Tidak perlu sungki. Kalau zaman dulu, itu tidak ada IT. Tidak ada. Tidak bisa buka internet. Dengarkan lewat kolpot ada kajiannya Syekh Fulan di sana, tidak ada zaman waktu itu. Harus hafal, jauh bukan. Sehingga ini di mata-mata yang perlu nikmat. Nikmat yang baik ujian. Nah, bukan nikmat setelah nikmat dari ujian. Kemudian keadaan yang kedua bagi orang yang taklid. Ayyaqa al-mustahid hadithah taktadil qawriyah. Taktadil qawriyah. Yakni terjadi pada orang yang mustahid tadi satu keadaan yang harus segera dikerjakan. Taktadil qawriyah. Harus segera. Dan sehingga harus waktu itu. Walaya tamat dan umin nabar. Dan tidak mungkin untuk di telah lagi. Tidak sempat mengumat tabah. Dan tidak sempat pokoknya harus waktu ini. Faya judulah takdir ini lagi. Maka dibolehkan takdir. Wah, bingung. Oh, saya ingat. Saya selalu mengatakan. Oh, insya Allah. Ya, itu. Dalamnya apa? Nanti. Karena harus waktu ini. Baik. Dia ingat perkataannya saya selalu begini-begini. Dengarnya dalilnya apa? Tidak tahu dalilnya. Pokoknya saya pulang bilang begitu. Tidak mungkin mau ditelaah lagi sudah tidak ada waktu, maka diperbolehkan takdir. Ada dua. Yang pertama untuk yang kayak kita ini, yang amin. Yang kedua untuk yang mustahil. Dia seorang mustahil, seorang alim. Tapi waktu itu harus menyimpulkan satu keadaan yang dia tidak bisa menelaah, tidak mendapatkan waktu untuk menelaah. Maka boleh taklid dengan ulama yang lain. Paham ya? Baik. Dan alhamdulillah sampai di sini pelajaran dari usul akidah sudah kita selesaikan. Dan insyaallah kita akan pindah ke kitab yang lain. Sebelum ditutup ada yang ditanya berkaitan dengan pelajaran. Ada mungkin bapak-bapak, mas-mas. Bismillahirrahmanirrahim. Dari manakah seorang mustahid mengetahui bahwa ijtihadnya benar atau salah? Ya, kalau dia tahu salah itu yang berijtihad. Sedangkan dia telah mengerahkan daya dan upaya. Yang jelas setelah dia mengerahkan daya dan upaya, dia mengetahui bahwa dia benar. Tidak mungkin seorang berijtihad itu meyakini ijtihadnya sendiri. Untuk apa dia mengikuti sesuatu yang dia yakini sendiri? Baik. Yang kedua, bolehkah beramal dengan ijtihad yang keliru? Dan tidak ada ijtihad lain. Tidak ada seperti ini. Tidak ada. Ini tidak terjadi. Tidak ada ijtihad yang keliru. Terus tidak ada ijtihad lainnya, tidak ada. Allah Subhanahu wa Taala menyatakan, "Fama ba'dal haqqi illa dhalal." Fama ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada yang asal al-haq kecuali kesesatan. Dan mungkin ada yang tetap, tapi dan yang benar lah. Oke. Mustahil. Paham ya? Baik. Coba kita tahu, bolehkah beramal dengan ijtihad yang keliru, sedang tidak ada ijtihad lainnya? Tidak mungkin. Baik. Karena apa namanya, agama kita sudah sempurna. Yang benar itu sudah dijelaskan, yang keliru sudah dijelaskan. Allah. Ada yang tanya? Saya mau mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.